بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita bisa melanjutkan pembahasan demi pembahasan sampai pada penyebutan tentang tanda-tanda kiamat. Kita masuk sesuai dengan urutan yang disebut oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad. Wa min dalika ashratus sa'ah. Dan di antara berita-berita yang wajib diimani, diyakini kebenarannya adalah adanya tanda-tanda kiamat. Berita ini hanya melalui sima'iyah. Berita yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang, contohnya adalah kejadian-kejadian mendekati kiamat, ini tidak bisa diprediksi dengan akal, ditebak dengan akal, diterawang dengan perasaan, tidak bisa. Ini semuanya adalah ulumul ghaib, ilmu ghaib, la ya'lamuhu illallah. Yang tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang disampaikan dalam nas Al-Quran wa sunnah yang berkaitan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, wajib kita mengimaninya, membenarkannya, mempercayainya. Dan tidak boleh kita berlebih dari yang disebutkan dalam nas. Karena kalau kita berlebih daripada yang disebutkan dalam nas, kita termasuk berbicara atas nama agama tanpa ilmu. Yataqawwal 'ala Allah bighairi 'ilm. Berbicara mengada-ada atas nama Allah tanpa ilmu. Maka dalam perkara alam ghaib tidak lebih daripada nas dan juga tidak kurang dari yang ada dalam nas. Di antaranya adalah khurujud dajjal, keluarnya ad-dajjal di akhir zaman. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah terhadap kitab Lumatul I'tiqad, ad-dajjal secara bahasa diambil dari kalimat ad-dajjal. Dajjal jamak dajjalun. Artinya adalah al-kadibu, kedustaan. Ad-dajjalu artinya kedustaan. Dajjal artinya kadzab, sang pendusta. Sehingga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang satu hari nanti dajjalun kadzabun. Para dajjal-dajjal yang mereka pendusta. Kalau dalam hadis ini bukan dajjal yang dimasukkan sebagai tanda kiamat, karena dajjaluna kadzabun, yakni mereka-mereka yang berbicara atas nama agama sesuatu yang tidak ada dalam agama, berbohong atas nama agama, maka ini pun disebut secara bahasa sebagai apa? Dajjal. Bisa dipahami hadirin, ya. Secara syar'i Dajjal adalah rajulun. Dajjal adalah seorang laki-laki. Dajjal ini orang, manusia. Dajjal adalah manusia, rajul. Mumawwahun, yani kadibun, pendusta. Fi akhir yakhruju fi akhir zaman, keluar di akhir zaman. Yad'ir rububiyah, yang mengaku-ngaku memiliki sifat sebagai Rabbun, mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Rajulun, seorang laki-laki, keluar di akhir zaman. Dia pendusta berat, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ini Dajjal. Kisahnya disebutkan, atau dalil yang menyebutkan adanya Dajjal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa'udzubika min adabi al-qabri, wa'udzubika min fitnati masihid dajjal, wa'udzubika min fitnati al-mahya wal-mamat. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari azab jahannam, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari fitnah Masihid Dajjal, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari fitnah hidup dan mati, yani fitnah di saat kita masih hidup, godaan syaitan dan misalnya, ataupun fitnah di saat kita sakaratul maut. Dalam hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan ada fitnah Masihid Dajjal, di mana ketika Dajjal ini muncul akan membawa manusia dalam jumlah yang banyak menuhankannya, mengikuti ajakannya, mengikuti omongannya yang penuh dengan kedustaan. Itu namanya fitnah Masihid Dajjal. Maka kita diperintahkan oleh Rasul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Masihid Dajjal ini. Nah, ini nas yang sangat jelas menyebutkan adanya apa? Dajjal. Disebutkan oleh para ulama kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Ma min nabiyyin ba'atha Allah illa andharahu qaumahu min ad-dajjal." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa andharahu qaumahu. Illa andharahu, kecuali nabi itu akan memperingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal. Ini menunjukkan bahwa fitnah Dajjal diterangkan oleh semua nabi kepada kaumnya. Walaupun keluarnya di akhir zaman, namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi agar umatnya memohon perlindungan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa fitnah Dajjal sangat dahsyat. Kita walaupun tidak menjumpai Dajjal, kita sudah diperintahkan mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Ad-Dajjal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Wa kana an-nabiyyu yata'awwad minhu fi shalah. Muttafaqun 'alaih. Adapun diriwayatkan dalam hadis muttafaqun 'alaih, Nabi alaihi salatu wasalam memohon kepada Allah perlindungan dari empat ini dalam salat beliau, yakni sebelum apa? Salam, setelah mengucapkan tasyahud dan selawat Ibrahimiyah. Kemudian beliau menyebutkan doa berlindung dari empat tadi di atas. Ya. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim. Wa ajma'al muslimun 'ala khurujihi. Kaum muslimun sepakat akan munculnya Dajjal di akhir zaman. Dan ini menjadi i'tiqad seorang muslim. Dikarenakan memang hal ini disebutkan dalam nas-nas yang ada. Wa kisatuhu, di sini Syekh Ibnu Taimin menyebutkan kisahnya. Tetapi sangat singkat, dan jikalau ingin mengetahui dengan mendalam, dibuka kitab-kitab yang lebih tebal. Kisah keluarnya Dajjal. Wa qissatuhu annahu yakhruju min tariq baina asy-syami wal i'raq. Dajjal muncul di satu jalan antara negeri Syam dan negeri Irak. Munculnya orang ini dari negeri itu. Fayad'u an-nasa ila ibadatihi. Orang ini mengajak manusia untuk menyembahnya. Mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Fa'aktsaru man yattabi'uhu al-yahudu. Yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah dari kalangan Yahudi. Ini yang paling banyak. Wan nisa wal a'rab. Para wanita dan Arab. Wa yattabi'uhu 70,000 min Yahudi Isfahan. Sebutkan dalam nas apa yang disebutkan Syekh tadi, masing-masingnya ada nas-nas tersendiri. Tetapi Syekh menyebutkan dengan terkumpul seperti itu secara mutlak, sehingga barang siapa yang menginginkan masing-masingnya nas ini terdapat dalam kitab yang mutawal, yang panjang. Yang diantara yang mengikuti Yahudi disebutkan oleh Nabi adalah 70,000, 70,000 manusia dari kalangan Yahudi dari Bani Isfahan sebagai pengikut apa? Dajjal. Fayasiru fil ardi kulluha atau kulliha kal ghaib. Pengikut Dajjal ini akan berjalan di muka bumi ini seperti hanya awan. Ghaib, awan. Ya. Istadbarquhuri, awan yang dihembuskan oleh angin. Jalan di muka bumi ini. Tidak ada satupun jalan kecuali dilewati oleh mereka. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah. Yang dijaga oleh para malaikat. Sehingga Dajjal dan pasukannya tidak bisa masuk ke dua negeri ini. Makkah dan Madinah. Adapun wilayah yang lainnya bisa dimasuki oleh Dajjal. Begitu banyak pengikutnya. Sehingga semua jalan di muka bumi ini kulliha, semuanya yasir kal ghaib, berjalan seperti awan semua sisi-sisi. Sehingga fitnah Dajjal sangatlah mengerikan. Semua wilayah daerah dimasuki olehnya. Begitu banyak pengikutnya Dajjal laknatullah alaih. Illa Makkah wal Madinah fayumna minhuma, tidak bisa masuk padanya. Yumna, dilarang, dicegah, karena memang ada yang menjaganya dari kalangan para malaikat yang menjaga Makkah dan Madinah. Wa muddatu 40 yawman, lamanya Dajjal di bumi ini adalah 40 tahun. Arba'una yawman, 40 hari. Arba'un, 40 yawman, hari. Tetapi 40 hari itu dirinci oleh Nabi. Yawmun kasanatin, satu harinya itu seperti selama 1 tahun. Wa yawmun kasyahrin, kemudian hari yang kedua satu harinya seperti selama 1 bulan. Wa yawmun kajum'atin, dan satu harinya lagi seperti 1 jum'ah, 1 pekan. Wa baqi ayyamihi kal'adah, Adapun sisa harinya seperti hari-hari biasa. Begitu Nabi kita dalam memberitahukan keberadaan Dajjal di bumi ini, maka kita pun mengimaninya. Bagaimanakah itu? Wallahu alam. Disebutkan Nabi seperti itu 40 hari. Yaumun kasana, satu harinya seperti satu tahun. Wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'atin, hari yang kedua seperti satu jumat, satu bulan. Hari yang berikutnya seperti satu pekan, satu jumat. Dan sisa hari yang lainnya adalah, berarti kalau seandainya 40 diambil 3, tinggal berapa? 37 hari seperti hari yang lainnya. Wa huwa a'warul 'ain. Dajjal ini a'war. A'war yakni apa? Matanya buta sebelah. Ya, matanya buta sebelah. Maktubun baina 'ainayhi kafara. Tertulis di antara dua matanya kafara. Yani kufur. Yaqra'ul mu'min faqat, yang bisa membaca huruf itu adalah hanya orang yang beriman saja. Tidak sembarangan orang. Pengikutnya tidak bisa membacanya. Orang yang beriman saja, yang selamat dari fitnah Dajjal, lah yang bisa membaca huruf tersebut kafara, yang ada di antara dua matanya Dajjal. Walau fitnatun azimatun minha annahu ya'muru as-samaa'a fatumtir wal ardu fatambutu ma huwa jannatun wa naru fajannatuhu narun wa naru jannah. Syekh kemudian melanjutkan ucapannya, ini semuanya terdapat dalil masing-masingnya, bukan ngarang Syekh, cuma beliau kumpulkan agar mudah untuk dipahami oleh kita. Ya, lalu mengatakan Dajjal memiliki fitnah yang sangat besar. Fitnah yaitu apa? Gangguan, godaan, rayuan, jebakan, hasutan yang bisa menipu. Di antara fitnah Dajjal, ia murusama, Dajjal memerintahkan langit hutumtir, maka langit itu pun menurunkan hujan atas perintah Dajjal. Dan ini adalah apa? Fitnah, ujian bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Dajjal memiliki kemampuan seperti itu sehingga manusia terkagum-kagum dengannya. Memerintahkan langit untuk hujan, hujan. Memerintahkan bumi fatumtir, memerintahkan bumi fatambutu ma'u, keluar tanaman hijau, merebak tanaman atas perintah dari Dajjal. Sehingga ini fitnah. Inilah yang menyebabkan manusia diantaranya menyembah Dajjal, menuhankan Dajjal, karena Dajjal diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal yang semisal itu. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga memang Dajjal itu memiliki fitnah yang sangat dahsyat. Ketika orang tidak memiliki iman, maka dia akan mudah terbawa. Mahu jannah, bersama Dajjal ada surga. Wanarun, dan ada neraka. Disebutkan seperti itu dalam hadis. Dajjal memiliki taman-taman sebagaimana jannah, ya, yang penuh dengan kenikmatan. Bukan jannahnya Allah Azza wa Jal, jannah Allah lebih lagi. Tetapi Nabi memberitahukan Dajjal memiliki jannah. Jannah itu maknanya kebun yang hijau, royo-royo yang penuh dengan kenikmatan. Dajjal juga memiliki nar, api yang panas. Namun Nabi memberitahukan fajannatuhu narun, surganya Dajjal itu adalah neraka. Dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya itu fitnah. Orang yang mendapati Dajjal akan mudah tertipu dikarenakan Dajjal memiliki kehebatan yang seperti itu. Seakan-akan Dajjal adalah orang yang baik. Ini sangat mengerikan. Seandainya itu ada zaman sekarang, itu fitnah. Tukang sihir saja. Sihir. Ketika dia bisa melakukan berbagai macam hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa, itu sudah menimbulkan fitnah. Luar biasa, hebat. Orang terkesima. Kagum-kagum dengan sihir itu. Padahal itu adalah apa? Sihir. Bagaimana kalau seandainya Dajjal itu muncul? Maka banyak orang yang terkesima dengan kehebatannya. Maka Nabi kita memerintahkan untuk kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal ini. Hadzara minhun Nabi. Nabi kita memperingatkan akan bahaya Dajjal ini dalam hadis yang sahih. Wa qala, beliau mengatakan, man sami'a bihi falyan'anhu. Barang siapa yang mendengar adanya Dajjal di antara kalian, maka hendaknya kalian menjauhinya. Menjauhinya. Sebuah pertanyaan muncul, apakah Dajjal ini muncul di tengah-tengah umat di mana masih banyak muslimin? Jawabannya ya. Dajjal ini muncul di tengah-tengah masih banyak kaum muslimin, bukan setelah ditiupkannya ruh atau ditiupkan, saya ngomong, bukan ditiupkannya angin yang wangi, hubuh rih tayyib. Kalau itu sudah terakhir di antara tanda-tanda besar, ditiupkannya anginnya berbau wangi, siapapun yang ada imannya dalam hatinya akan mati dengan tersentuh angin yang wangi itu. Maka setelah itu di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Semuanya kafir. Tidak ada lagi orang yang mukmin. Di saat itulah Allah hancurkan umat manusia. Dimunculkannya tanda paling besar. Di antara tanda-tanda yang sudah menyebutkan batas waktu taubat manusia. Yaitu tulu'u syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari arah barat. Ini dia. Rasul mengatakan, syirarul khalqi inda Allah man tudrikumus sa'atu wahum ahya. Sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia di sisi Allah adalah orang yang menjumpai kejadian matahari terbit dari arah barat dalam keadaan mereka hidup. Kufar semuanya, tidak ada lagi mukmin. Nah, Dajjal lantu alaih, ini keluarnya masih banyak kaum muslimin. Ini dia. Di zaman itu ada Imam Mahdi yang memimpin kaum muslimin dengan keadilan, ketentraman. Sekian lama bersama kaum muslimin di muka bumi ini. Sehingga orang-orang yang beriman bisa mengenali ini Dajjal. Tetapi orang-orang yang lemah imannya, tertipu dengan fitnahnya Dajjal, maka dia pun mengikutinya jejak langkahnya Dajjal ini. Dan di antaranya adalah Khawarij. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Khawarij tidak akan selesai atau tidak akan pernah habis sampai mereka bergabung dengan Dajjal di akhir zaman nanti. Ini Khawarij. Na'udhu billahi min dzalik. Nabi kita mengatakan, man sami'a bi falyan'an. Barang siapa yang mendengarkan tentang Dajjal, hendaknya dia menyingkir darinya, menjauhinya. Wa man adrakahu, dan barang siapa yang menjumpai, mendapati Dajjal, falyaqra 'alaihi Fawatih Surat Al-Kahfi. Bacakan atasnya awal-awal surat Al-Kahfi. Aw bi fawatihi surat Al-Kahfi. Pembuka surat Al-Kahfi. Bacakan. Agar selamat dari tipu daya Dajjal. Di sini kaum muslimin diambil faedah manhajiyah. Hadis mengatakan man sami'a bihi falyan'an. Barang siapa yang mendengar kemunculan dajjal maka hendaknya dia menjauhinya. Diambil faedah barang siapa yang mendengar adanya ahlul bid'ah hendaknya dia menyingkir darinya. Barang siapa yang mendengar kemaksiatan hendaknya dia menjauhinya. Sampai tentang dajjal, barang siapa yang mendengar tentang keberadaan dajjal hendaknya dia menyingkir darinya. Yakni kita diperintahkan menjauhi tempat-tempat kemungkaran dan pelaku-pelaku kemungkaran. Dalam hal ini contohnya adalah dajjal la'natullah alaih, dalam rangka menyelamatkan diri kita dari fitnahnya mereka. Kita ketika mendekati tempat-tempat kemaksiatan, kita tidak aman terkena fitnah kemaksiatan. Kita mudah tergoda dan akhirnya jatuh pada kemaksiatan. Ketika kita mendekati al-bid'ah, kita pun tidak aman. Kita akan mendapatkan syubhat-syubhat yang melemahkan jiwa dan kemudian akan bergabung bersama al-bid'ah. Demikian pula dalam hal ini. Siapa yang mendengarkan berita dajjal ada di satu tempat, hendaknya dia lari sejauh-jauhnya. Jangan engkau merasa apa? Merasa sombong dengan saya enggak akan kena. Jangan. Nabi kita memberitahukan falyan aan, selamatkan dirimu dengan kau menjauhinya. Tetapi kalau sudah mendapati berpapasan dan bertemu, maka bacakan olehmu awal surat Al-Kahfi agar engkau selamat dari tipu daya dajjal la'natullah alaih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, menjaga kita, melindungi kita dari dajjal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari fitnahnya dengan mematikan kita sebelum munculnya, karena kita tidak merasa aman, jiwa kita lemah, iman kita lemah, bisa terjadi na'udzubillahi min dzalik kita menjadi pengikutnya na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ini pembahasan singkat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tentang dajjal. Barang siapa yang menginginkan lebih mendalam maka membuka kitab-kitab yang besar. Yang kedua yang disebutkan di sini, nuzul Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam fayaqtulahu, termasuk di antara tanda-tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk membunuh dajjal inda babil luddin, di pintu Lud, di Baitul Maqdis. Ini adalah sebuah keyakinan kaum muslimin semuanya. Maknanya kalau kita muslim, maka kita meyakini hal ini. Berbeda hanya dengan kaum Nasara, di mana mereka meyakini bahwa Nabi Isa telah meninggal dunia, disalib. Kaum muslimin meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup dan akan turun nanti di akhir zaman. Sehingga sangat jauh berbeda sekali pembahasan tentang Nabi Isa antara muslim dengan Nasara. Sangat jauh sekali. Dari sisi keberadaannya Nabi Isa dan keyakinan yang berkaitan dengan Nabi Isa, itu siapa? Dan dengan kematiannya Nabi Isa, jauh berbeda. Anda perhatikan dari sisi keberadaan munculnya lahirnya Nabi Isa antara muslim dengan kafir, di mana Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, disebutkan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Seorang yang beriman dengan wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Seorang yang meyakini tentang syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kemudian dia juga meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, bukan anaknya Allah, bukan Tuhan, bukan salah satu di antara unsur Tuhan, Trinitas, tidak. Kita meyakini Abdullahi wa Rasuluh, Isa hambanya Allah dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Penciptaannya Nabi Isa, wa kalimatu walqaha ila Maryam, Isa ini adalah hambanya Allah, makhluknya Allah, ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya Nabi Isa adalah melalui kalimat Allah yang berupa kun, al-qahila Maryam, yang diberikan kepada Maryam tanpa melalui hubungan layaknya suami istri. Maka disebut oleh para ulama dalam kitab Fathul Majid, fakana Isa bikun, adanya Nabi Isa dengan perintah Allah, kun fayakun, maka jadilah Isa di rahimnya Maryam tanpa melalui hubungan layaknya suami istri. Innama amru idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Allah apabila menghendaki sesuatu, maka Allah akan mengatakan jadilah, maka jadilah sesuai dengan apa yang Allah maukan. Berbeda dengan hanya kaum kufar yang mengatakan Isa anak Tuhan, Maryam Tuhan ibu, kemudian Tuhan bapak mereka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallahi amma yasifun. Jauh sekali perbedaannya. Kemudian keberhairannya, kita meyakini Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengangkatnya, yang disalib itu syubbihalahu, bukan Nabi Isa yang disalib oleh mereka, bukan, tetapi barrafahu ilayya, Allah mengangkatnya ke langit. Dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang Isa. Dan kita meyakini sebagaimana disebutkan dalam nas, Nabi Isa masih hidup sampai hari ini dan akan turun nanti di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Baru setelah itu hidup di dunia ini, setelah itu meninggal dunia. Layaknya sebagaimana manusia biasa meninggal. Kita baca keterangan dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin tentang Isa ibn Maryam. Qala Syekh, nuzulu Isa ibn Maryam thabitun bil kitab was sunnah wa ijma'i salaf. Turunnya Nabi Isa ibn Maryam adalah sesuatu yang kokoh keberadaannya, diyakini oleh umat Islam dengan dasar dalil Al-Quran, dengan dasar dalil As-Sunnah dan ijma, sepakat semua sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua kaum muslimin sepakat dengan keyakinan ini. Siapa yang mengingkarinya maka dia faqad kafar, telah kafir. Qala Allah jalla wa ala, disebutkan oleh Syekh satu ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-159. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautihi wa in min ahli kitab. Tidak ada satupun dari ahlul kitab kecuali sungguh-sungguh mereka akan beriman kepada Nabi Isa, yakni kebenaran tentang berita ini, qabla mautihi, sebelum kematiannya. Sebelum apa? Kematiannya. Ahlul kitab kufar. Sampai hari ini kufar mereka. Karena tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan mereka beriman ahlul kitab? Ayat ini memberitahukan nanti ketika mereka menyaksikan nuzulul Isa, baru mereka mempercayai berita ini. Sebelum Nabi Isa wafat. Sehingga dengan iman ini disebutkan hadis ay maut Isa wa hadha hina nazalahu atau nuzulihi kama fasaru Abu Hurairah radhiyallahu bidzalik. Abu Hurairah radhiyallahu an menafsirkan ahlul kitab akan beriman hina nuzulihi, ketika turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Nas ini sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi Isa akan apa? Turun ya ke bumi ini. Dengan nas dasar ayat ini, dengan tafsirnya sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, wallahi, demi Allah, la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman abla. Sungguh-sungguh demi Allah, Isa bin Maryam akan turun. Ini berita dari Rasulullah SAW. Untuk kita imani, kita yakini. Beliau bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dan diperkuat lagi dengan taukid lam, taukid dan nun, musyaddadah taukid. Ini penguat. Demi Allah, sungguh-sungguh dan pasti-pasti Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Bukan sebagai nabi baru yang membawa syariat baru. Ya, posisinya tetap Isa nabi, tetapi bukan sebagai nabi baru yang membawa apa? Syariat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir dari nabi. Wa ana qatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahku. Turunnya Nabi Isa tetap sebagai nabi di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Bukan sebagai nabi baru yang membawa syariat. Dengan bukti Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi, yakni mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Ya. Waqad ajmal muslimun ala nuzulihi. Kaum muslimun telah sepakat untuk meyakini akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Sepakat. Fayanzilu, kisah singkat. Bukan Syekh Ibn Taimin. Fayanzilu indal mugharatil bayda. Turun Nabi Isa. Indal mugharatil bayda. Pada mugharatil bayda. Fi syarqi Dimsyik. Di bagian wilayah timur Damaskus. Wadi'an kafai ala ajniyatil malakain. Dengan meletakkan kafaihi, dua tangannya, dua telapak tangannya pada sayap dua malaikat. Hah? Turunnya seperti itu. Nabi Isa wadi'an meletakkan kafaihi, dua tangannya atau dua telapak tangannya, ala ajniyati malakain, pada dua sayap, pada sayapnya dua malaikat, pada sayapnya dua malaikat. فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات. Tidaklah seorang kafir yang mendapati baunya Nabi Isa kecuali akan mati. Wa nafsuhu yantahi haythu yantahi tarfuhu, dan baunya Nabi Isa ini semerbak sejauh mata memandang dari pandangannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Fayatlubud dajjal, maka Nabi Isa mencari dajjal. Hatta yudrikahu bibaluddin, sampai belum mendapati dajjal di pintu Lud. Fayaktuluhu, maka Isa pun membunuh dajjal di waktu itu. Wayad'ul jizyata, kemudian Nabi Isa meletakkan jizyah. Wa taqunu sajdatu wahidatun lillahi rabbil alamin, di waktu itu sujud hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Yani mereka beriman, bertauhid setelah kejadian-kejadian tersebut di atas disebutkan tadi. Wa yaksuru salib, mematah salib-salib yang dibikin oleh kaum Nasar, dipecahkan oleh Nabi Isa, membunuh dajjal dan mematahkan, memecahkan salib-salib. Wa yahuj wa ya'tamir, Nabi Isa kemudian haji dan umrah, yakni melakukan ibadah yang disyariatkan dalam aturan Islam, agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadza thabitun fi sahih Muslim wa ba'du fi sahihain kilaihima. Semua ini yang disebutkan di atas terdapat dalam sahih Muslim atau sebagiannya dalam sahihain Bukhari wa Muslim, dalam sahih keduanya. Cuman Syekh mengumpulkan begitu secara singkat dalam keterangan beliau agar supaya kita memahaminya dan meyakininya dan tidak dibebani untuk memikirkan tentang riwayat-riwayat, tetapi begitu disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Waral Imam Ahmad, Al Imam Ahmad meriwayatkan, demikian juga dengan Abu Dawud, an Isa yabqa ba'da qatl dajjal 40 sana. Isa yabqa, berada di bumi ini setelah berhasil membunuh dajjal selama 40 sana. 40 tahun. Selama 40 sana. Tsumma tawaffa, kemudian meninggal dunia setelah itu. Sebagaimana layaknya manusia biasa, tidak ada satupun manusia yang kekal. Ya, tidak ada manusia yang kekal. Semuanya meninggal. Termasuk padanya adalah siapa? Isa ibn Maryam ini. Wiyusalli alaihi al-muslimun, wiyusalli alaihi al-muslimun. Kemudian dia pun disolati oleh kaum muslimun. Ini menunjukkan penyelenggaraan jenazah yang diselenggarakan, pengaturan jenazahnya Nabi Isa adalah dengan aturan yang syar'i, syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yakni di solati, di kafani dan yang lainnya sebagaimana kaum muslimin. Wa dzakara al-Bukhari fi tarikh an yudfan ma'an nabi fallahu alam. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya Imam Bukhari bahwasanya Nabi Isa dikuburkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin. Kisah singkat tentang siapa? Nabi Isa ibn Maryam. Maka hadirin kaum muslimin, menjadi sebuah keyakinan kita, ya, jangan dianggap sama dalam Islam perihal Isa dengan agama Nasara. Sehingga barang siapa yang menyamakan Islam dengan Nasara, Islam dengan agama Nasara, Kristiani, itu sama. Lah, jauh sekali perbedaannya. Jauh sekali. Mereka mengatakan Islam agama samawi. Nasara juga agama samawi. Sama-sama ada Rasulnya. Islam Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Nasara kata mereka Rasulnya Nabi Isa. Berarti sama. Min Allah. Masing-masing ada kitab suci dari Allah. Berarti sama. Lah, tidak sama. Tidak sama. Jauh beda sekali dalam prinsip yang berkaitan dengan Nabi Isa. Dan tadi kami sampaikan di depan. Sehingga pluralisme adalah paham batil. Pluralisme adalah paham apa? Batil, yang menyetarakan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini agama Islam dengan agama Nasara. Prinsip tentang Isa jauh beda. Agama Islam mengatakan Isa Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Kalau Nasara mengatakan Isa Ibnu Allah, anaknya Allah. Ta'ala Allah uluan kabira, Allah Maha Besar, diri mereka ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan, masih berkaitan dengan tanda-tanda kiamat dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.